Setong Yahya bab telok. Oladi, saponapa tresnana Allah kasampian, kantos sampian ben kaula seteje yakotra potrana, ben pacut sampian ben kaula seteje panikatra potrana Allah. Geni kasa bepetunya sejahat panika tak kenal kasampian ben kaula seteje, sabab tunya tak kenal ka Allah. Tantaretan sekekasih, semakin sampian ben kau leteti terapot terna Allah, nanging kabedena sampian ben kau lepak kiki tak terang, nanging sampian ben kau leoning jokmun almasih rabu, sampian ben kau lebekal pada sarang salerana, sabab sampian ben kau lebekal ningalanah salerana edelem kabedeun sesalersa, satu jena orang sekeduan pangar ben panikah ka almasih, ajegah abek nasopaja socia ongguan. Berse dari tusah akati almasih sejugan socek. Reng-oreng setusah nerak hukum Allah. Sabab tusah panika lalakon senerak hukum Allah. Sampian oning je almasih rabu kaangkui maleber satu sana manusah. Bence edelem salerana tade tu sana. Oreng siodi teti setong sarang almasih. Tak ros-terosan agabai tusah. Orang seros-terosan agabai tusah. Tak oning ningale almasih. Ota bekenal kasalerana. Nak, jok sampe sampian nyaliot polana pasir asaos. Orang seajelenagi kasokana Allah. Panika potrana Allah akadih almasih dibi sepotrana Allah. Nanging orang seros-terosan agabai tusah anak-anak iblis. Sabab iblis panika agabai dosa dari asal. Potrana Allah rabu kangkui genikah. Engki panika maancorah lalakona iblis. Orang siampun deti potrana Allah. Tak ros-terosan agabai dosa. Sabab sepada Allah tibi beda eabeknah. Bensarena Allah panika ramanah. Orang genikah tak bisa ros-terosan agabai dosa. Panika bidana trapotrana Allah benna anak iblis. Pasera setak ngelakoni kasokana Allah ota benna tak niser kesesamana. Orang genika beni potrana Allah. Dari asal kaula ampon malai parkara bertapanika kasampian. Bekna kotu pada saling kanisre. Sampian ben kaula seteje jek kantos pada sareng kain. Seteti anan iblis ben mate tare tanah tibi. Apo napa kain mik mate tare tanah? Pola napa po napa seelakoni abek nasala. Nanging, papo napa seelakoni tare tanah? Bener. Dedih, tan tare tan, jek heran munreng oreng dunya panika becik ka sampian. Sampian ben kaule pada oning jek sampian ben kaule sadeje ampun keluar dari pateh. Ben ngale kadelem odi. Sampian ben kaula oning parkara genika. Polana sampian ben kaula sadeje taresna kasasama taretana. Oreng setak taresna. Artena ki eko besai pate. Oreng sebeci kataretana pada bentokang mate oreng. Ben sampian oning je oreng setokang mate oreng. Tak keduan odi sesaungguna ben langgeng. Kala bencara panika sampian sareng kaula sadeje oning carana taresna kasasamana. Almasih ampon masra agi odina kangku sampian ben kaula sadeje. Dadi sampian ben kaula sadeje jugen kodu masra agi odi panika kangku tantaretan sadejena. Mun oreng seodina cukup ningale taretana kakorangan nanging tak poron nolong taretana genika. Kadipun apa orang genika sebi sangucak taresna ka Allah? Nak, taresna jok pera e bibir, ota bena bencaca malolo. Taresna kotubi ka taresnaan sesaungguna. Se e buktiaki ben lalakon. Kanta genika carana orang oning ponapa abe na tamasok golongana trapotrana Allah sileres. Ben atena bisa terentem e ajunana Allah. Sampian ben kaula oning, jek mun sampian ben kaula esala aki, bi atena tibi. Pangatawana ala arajeun pole dari pangatawana atena sampian ben kaula. Bence ala panikah ngageli sadayana. Dedih, tantaretan si kekasih. Mun sampian ben kau letak salah agi bi atena dibi. Sampian ben kau lebih bisa bengal ngadep ka ala. Ben ponapa se esok on sampian ben kau lekasalerana. Tanto e kau le. Polana sampian ben kau letaat kapapa akona. Ben ngalakone paponapa se ma seneng panggeliana. Se e pakonagi kasampian ben kau le engki panika. Sampian ben kau le kutu parcaje kapotrana. Engki panika Isa Almasih. Ben sampian sareng kaula sadaya kudu saling taresna. Akadise ampun epakonaki Almasih kasampian sareng kaula sadaya. Sadayana oreng setaat kapapakon Allah. Odi dadi setong sareng Allah. Ben Allah dadi setong bi reng oreng genika. Ben sampian sareng kaula sadaya oning. Je Allah odi dadi setong bi sampian ben kaula. Polana salerana ampun aparing erona kasampian ben kaule sadeje.